yaumil akhir nanti. Jamaah sholatullah rahimahullah, kami mewakili pengurus masjid Al-Hikmah tentu mohon maaf di dalam penerimaan penempatan jamaah pada tahun hari ini mungkin kurang berkenan. Inilah keadaan masjid Al-Hikmah di Indramaya. Perlu kami sampaikan kepada Ustaz, daerah ini adalah Indramaya Indah Ustaz, wilayah Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Insya Allah, jamaah yang mungkin dari Lutap kembali sebenarnya ada yang baru sekali hadir di masjid ini wilayah Indramaya Indah. Insya Allah, dalam kegiatan selanjutnya masjid kita ini terbuka untuk seluruhnya. Dan kami juga mewakili pengurus masjid, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami serahkan ke panitia dan langsung ke Ustaz Sapik Reza Basrama Emma. Kepada Ustaz dipersilakan. Zakul Her, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukur. Segala puji bagi Allah. Tidak ada satu pun nikmat yang dirasakan oleh hamba Allah, oleh ciptaan Allah pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, melainkan nikmat itu adalah pemberian Allah. Maka hanya Allah yang pantas dipuji dan disyukuri. Hari-hari hamba menjadi indah tatkala dia memulainya dengan pujian bagi Allah. Kita bangun tidur, langsung kita memuji Allah. Kita mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Orang yang seperti ini dia akan optimis menghadapi hari dia. Dia memiliki Rabbul Alamin yang senantiasa mengawasinya. Dia memiliki Allah Jalla Jalaluh yang dalam solatnya berulang kali dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga apapun yang akan dihadapi hamba tatkala dia berkeyakinan Allahu Akbar, maka semuanya jadi kecil, semuanya jadi mudah, karena Allah Akbar dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, tatkala engkau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara tanda cinta kepada beliau adalah sering-sering bersalawat kepada beliau. Kita nih kadangkala mengaku diri sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku. Tapi benarkah kita pengikut Nabi alaihi salatu wassalam? Antum bisa lihat pengikut para artis, pengikut para penyanyi, pengikut pemain bola, follower mereka. Kalau Anda lihat, subhanallah, segala gaya hidup yang dia ikutin, itu dia tahu. Anda sampai kadang-kala heran ya. Oh, ternyata artis fulan suka makan balado. Ada apa manfaatnya buat umat? Tapi mereka tahu. Oh, ternyata suka kuliner. Oh, ternyata suka jalan-jalan. Oh, ternyata suka beli baju merek ini. Oh. Diikutin sama mereka. Dan berita pun mengangkat hal tersebut. Pernahkah kita mengikuti gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mulai sejak bagaimana beliau berpakaian, mulai sejak bagaimana beliau berjalan kaki, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau makan. Subhanallah, antum lihat yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub, singgah di rumahnya Abu Ayyub. Enggak punya rumah beliau. Numpang alaihi salatu wassalam. Itu Abu Ayyub biasanya kalau kirim makanan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dimakan sama Nabi para sahabatnya, masih tersisa makanan itu. Dibawa ke tempatnya Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub sama istrinya bertanya kepada yang membawa makanan, di tempat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi makan? Mereka ingin cari barokahnya Nabi SAW. Di tempat ini gitu. Maka keluarga makan di sana. Suatu hari Abu Ayyub Al-Ansari buat makanan buat Nabi SAW yang pakai bawang putih. Setelah Nabi SAW makan bersama para sahabat, diangkat makanan itu ke tempatnya keluarga Abu Ayyub. Ditanya, di tempat mana Nabi SAW makan? Apa kata mereka? Nabi tidak makan. Itu takut Abu Ayyub. Langsung turun jumpai Nabi AS. Kenapa ya Rasulullah? Apakah haram makanan tersebut? Bawang putih itu apa haram? Kata dia. Walakinani unaji man la tunaji. Aku ini bermunajat kepada kalian, tidak bermunajat dengan Jibril alaihissalam. Jibril itu enggak suka dengan aroma-aroma yang enggak nyaman seperti itu. Lalu kata Abu Ayyub, kalau seperti itu mulai hari ini kita akan membenci apa yang kau benci. Enggak makan Abu Ayyub langsung. Apakah kita sudah seperti itu mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam sampai yang dimakan kita tahu? Beliau suka dengan apa sih? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala cerita pernah makan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Makanan itu dibuat dari qara. Qara itu labu kuning. Anas melihat Nabi alaihi salatu wasallam itu berusaha menghabiskan sisa labu itu, dicari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, setelah itu aku jadi cinta sama labu kuning itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sampai apa yang beliau makan para sahabat tahu. Dan itu yang dilakukanlah orang-orang sekarang. Yang menjadi follower seseorang, dia akan ikutin bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana gaya rambutnya, bagaimana dia makan, bagaimana kacamatanya, apa aja dia ikutin. Wah, kita mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadangkala hanya bohong belaka. Allahumma lakal hamdu kulluh. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau. Antum coba, yang perempuan nih khususnya, coba dikaji istri-istri Nabi itu kayak apa, supaya kita faham bagaimana kelak ketika berumah tangga. Dan ana rasa perempuan sekarang kalau mau menggantikan posisi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak bakal dia mampu dan mungkin juga nggak mau. Istri-istri Nabi seringkali rumahnya enggak ada makanan. Jangan bicara baju yang bagus, makanan enggak ada. Seringkali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah istri tanya, ada yang bisa dimakan? Kata mereka, illal ma. Enggak ada apa-apa kecuali air. Air di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Idzan ana sha'in. Kalau gitu hari ini aku puasa. Bagaimana beliau mengajarkan kepada istri-istrinya qanaah untuk menerima kehidupan ini. Berat perjuangan mereka, maka dipelajari. Maka kita tidak bersolat kepada Nabi alaihissalatu wassalam kecuali keluarganya kita masukkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Istri-istrinya, putra-putrinya, anak keturunannya, itu termasuk keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Yang semoga Allah jalla jalaluhu mengumpulkan kita bersama mereka. Semoga salat bersambung untuk para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di pagi yang gerimis ini Allah turunkan rahmatnya buat kita. Ketika turun hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya? Masya Allah, antum belum ditunjuk sudah Allahumma sayyiban. Apa artinya? Tunggu dulu jemaah, mau kasih hadiah artinya apa? Tunggu dulu jemaah, biar dia mikir. Ana minum, minum biar mikir. Masya Allah, masya Allah. Barakallahu fikum. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan kami hujan yang bermanfaat. Kita kadang lihat hujan, aduh hujan. Subhanallah. Katanya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala kita jamaah su'udzon sama Allah. Berburuk sangka sama Allah. Seakan-akan kita mengaudus, enggak pas hujan sekarang ini. Kalau nanti enggak apa-apa hujannya. Subhanallah, antum itu siapa? Apa yang terjadi? Kita hadapin. Kita sikapin dengan penuh hikmah. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Semoga hujan itu bermanfaat. Dan kita bisa datang ke rumah Allah ini. Tentunya pahalanya beda kalau pagi ini tidak hujan. Al-ajru biqadril masyakkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izamul ajri bi'izamil bala." Kisaran pahala, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya balanya. Kalau tidak hujan, ya kita akan santai dan ke rumah Allah ini. Tapi ketika turun hujan, antum mikir mau datang ke tempat ini. Berangkat apa enggak ya? Kayaknya enggak usah lah, kita nonton live saja. Mereka gak mau datang ke rumah Allah. Tapi sebagian berangkat. Dia memaksa jiwanya untuk berangkat. Dan jiwa ini perlu dituntut jamaah. Masya Allah. Jamaah. Biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dengar anak nangis, sholatnya itu dicepetin. Betul jamaah. Kita kajiannya kita cepetin kayaknya. Enggak, kalau sholat kenapa dicepetin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tahu ibunya itu kepikiran sama anaknya. Tapi kalau kajian kan ibunya bisa gendong anaknya. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana masuk surga bersama keluarga. Di surah At-Tur ayat 25-28 Allah menceritakan obrolan penghuni surga. Allah tuh udah tahu dengan apa yang bakal terjadi dan bagaimana kejadiannya. Itu yang Allah ceritakan. Allah tuh tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang di antara kita masuk neraka. Allah udah tahu. Iya. Karena Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu Al-Alim Al-Khabir. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha tahu. Sehingga dalam Al-Quran Karim banyak cerita tentang neraka. Ucapan-ucapan penghuni neraka. Ucapan-ucapan penghuni surga. Di surat At-Tur ini Allah cerita tentang penghuni surga. Allah mengatakan, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Mereka tuh saling berhadapan. Kita biasanya kalau ketemu orang tanya, bapak dari mana, gimana kabarnya, sejak kapan di sini. Mereka ngobrol, saling bertanya. Gimana antum? Kok bisa masuk surga ini, ceritanya gimana? Ini udah dalam surga. Mereka ingin menceritakan nikmat yang Allah berikan. Lalu apa kata mereka? Qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin. Kita ini dulu dalam kehidupan dunia adalah orang-orang yang khawatir dengan keluarga kita. Orang yang memikirkan kehidupan mereka. Kehidupan akhiratnya, bukan dunianya saja. Kebanyakan orang tua khawatir dengan masa depan anaknya di dunia. Tidak pernah khawatir dengan masa depan anaknya di akhirat nanti. Mana buktinya? Ya terbukti yang dia pikirkan hanya dunia anaknya. Kesuksesan anaknya. Sekolah, dia pikirkan bagaimana anaknya nanti sekolah dan dapat bekerja. Itu saja. Ya, banyak juga orang yang memikirkan akhirat anaknya di akhir-akhir ini. Dia ingin punya anak yang hafidul Quran. Dia ingin punya anak yang faham agama. Dia ingin punya anak yang kelak imam, pemimpin, bukan pemimpin sebuah daerah, bukan pemimpin di sebuah negeri, tapi imam lil muttaqin, menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau antum lihat doanya mereka apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpinnya orang-orang bertakwa. Bukan sembarang pemimpin, imamnya orang-orang yang bakal masuk surga. Dia bukan mau biasa-biasa aja, enggak. Dia mau di depan. Tapi buat orang-orang yang bertakwa. Maka cerita, kita takut dengan kehidupan keluarga kita ketika hidup di dunia. Karena ada neraka yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita takut. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingat panggilan ini khusus yang beriman. Yang tidak beriman, tutup telinganya. Allah mau memanggil hamba-hambanya. Apa kata Allah? Qu anfusaku. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada orang tua yang bukan menjaga anaknya dari api neraka, malah menarik anaknya, mendorong anaknya ke dalam api neraka. Dibiarkan anaknya berbuat dosa. Anaknya keluar malam dengan perempuan, yang perempuan dengan lelaki, pulang malam hari. Biasa aja orang tuanya. Anaknya na'udzubillah berzina, hamil sebelum menikah. Orang tuanya biasa aja. Kok biasa? Iya, bapak dulu sama kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Allah suruh jaga dan kita melemparkan keluarga kita dalam neraka. Wa quduhan nas wal hijar. Neraka ini enggak main-main, jemaah. Enggak main-main. Satu hari nanti di sana. Wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Kita kalau hidup 500 tahun di dunia ini jemaah, itu setengah hari di akhirat. Gimana kalau kita hidup hanya 70 tahun? Gimana kalau kita hidup di neraka nanti? Na'udzubillah min dzalik. Bahan bakarnya itu bukan kayu. Tapi bahan bakarnya adalah batu bara. Dan manusia. Ditambah lagi yang menjaga api neraka itu malaikat-malaikat yang keras, yang gak bakal kompromi. Dia taat dengan perintah Allah. Sampai ketika penghuni neraka itu menyeru Malik Khazinun Nar, Malik penjaga api neraka, apa kata mereka? Wanadau ya Malik liyakdi alaina Rabbu. Malik, mohonkan kepada Rabbmu agar dimatikan kita semua di neraka ini. Malik dengan tanpa tersenyum mengatakan, qala innakum makithun. Kalian enggak bakal mati. Wallahi jamaah. La yamutu fiha wa la yahya. Kalian akan tetap. Maka penghuni surga ketika cerita, kita takut dengan api neraka. Sehingga kita jaga keluarga kita. Famanallah alaina wa waqana azabas samum. Dan alhamdulillah. Kemudian Allah memberikan karunia-Nya kepada kami. Lihat penghuni surga tidak cerita, oh kami dulu beramal ini, kami melakukan, enggak. Dia mengatakan kami takut. Kemudian Allah memberikan karunia kepada kami dan menjaga kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dari dulu kita selalu berdoa minta sama Allah. Allah itu benar-benar maha baik dan maha pengasih. Maka jemaah, kalau bicara bagaimana masuk surga bersama keluarga, ya kita harus takut. Itu modal pertamanya. Takut dengan neraka supaya bisa masuk surga. Dimulai dari mana? Nih, buat yang bujangan, yang belum pada nikah, kalau ingin masuk surga bersama keluarga, niatnya dari awal sudah pasang niat. Berkeluarga untuk apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Terus, apa niat kita dalam menikah? Yang pertama, niat yang pertama ketika ingin menikah untuk menyempurnakan agama kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu zaujatan salihah au imra'atan salihah, barang siapa yang dikasih rizki sama Allah istri yang soleha, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Istrinya soleha. Jadi bukan sembarang wanita. Istrinya soleha, separuh agamanya sempurna. Separuhnya lagi, falyattaqillah fi syitril bab. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di yang setengahnya lagi. Para ulama menjelaskan, kok bisa dibagi dua agama? Dengan menikah, separuhnya alhamdulillah sudah dia sempurnakan. Nah, manusia itu punya syahwat perut dan syahwat yang di bawah perut. Dengan menikah, yang di bawah perut insya Allah sudah tertutupi. Tinggal yang di atas perutnya. Yang kadangkala orang jadi makan haram. Dia melakukan tindakan-tindakan yang dibenci sama Allah. Maka kata Nabi SAW, hendaklah bertakwa. Falyattaqillah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuhnya sisanya. Jadi ketika antum menikah, niatkan untuk menjaga kehormatan diri, untuk menyempurnakan agama. Yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab. Masyaallah. Jamaah diminta maju. Enggak ada yang maju, jamaah. Diam. Maju antum, sudah diminta maju, enggak ada yang maju. Merapat jemaah, merapat ke depan. Kita doakan yang merapat mudah-mudahan masuk surga. Masyaallah. Ada yang cuma goyang badannya tapi enggak maju jemaah. Masyaallah. Masyaallah. Ya, itu masih banyak yang di luar jemaah. Mereka juga ingin masuk surga jemaah. Ya, silakan. Ini sebelah kanan banyak kosong, itu maju jemaah. Sebelah kanan kita ini banyak yang kosong sebenarnya. Silakan merapat. Jemaah, surga itu nanti akan berdesak-desakan. Orang masuk surga itu berdesak-desakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan pintu surga, ma baina Makkah wa Hajar. Antara Makkah dan Hajar. Kira-kira itu 1000 kilometer kira-kira pintu surga. Jumlahnya 8. Satu dari Mekah sampai Hajar atau dari Mekah sampai Busra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, fa idza huwa kadzidzun minaz ziham. Pintu itu akan penuh orang berdesak-desakan memasuk surga. Kenapa? Karena ketika penghuni surga melewatin sirat, kemudian mereka melewatin jisir yang ada di antara neraka jahanam sama surga. Itu mereka mendapati surga masih tertutup. Kenapa? Mereka minta dibukakan. Penjaga surga tidak mau membukakan. Dia nunggu satu orang. Ditunggu satu orang untuk mengetuk pintu itu. Itulah Rasulullah SAW. Nabi itu pegang halaqatul bab yang untuk ngetuk pintu yang besar. Diketuk, fa aqra'u babal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ketuk pintu surga. Lalu dari dalam ada pertanyaan mengatakan, "Man?" Siapa, kata dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Aku diperintahkan untuk tidak membukakannya kecuali untuk engkau." Baru dibuka jemaah. Allahu Akbar, Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Maka kalau kita berdesak-desakan di majlis ilmu, semoga kita berdesak-desakan di pintu surga nantinya. Kembali kepada niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Yang mampu menikah segera menikah. Yang mampu segera menikah. Mampu dari sisi apa? Semuanya. Fisiknya mampu. Ekonominya mampu. Soalnya kalau dia hanya fisiknya mampu tapi enggak punya fulus, ya enggak mampulah. Mana ada orang tua yang menikahkan putrinya tanpa fulus? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mampu menikah, kenapa? Karena menikah itu akan membantu kalian menundukkan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Tadi separuh agama ketika orang menikah. Separuh agama itu sempurna. Kalau enggak mampu, ya yang enggak mampu puasa. Faman lam yastati'a fa 'alaihi bisiyam, maka puasa. Ana juga enggak mampu puasa, Ustaz. Nikah enggak mampu. Puasa enggak mampu. Terus gimana solusinya? Kayaknya mungkin antum berdoa minta sama Allah. Ya Allah, kalau hidup ini baik buat hamba, hidupkan hamba. Kalau mati ini baik buat hamba, matikan hamba. Wallahi sahih jemaah. Itu doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa itu fa innahu lahu wija, bisa menahan yang namanya hasrat seseorang. Yang laki yang perempuan juga. Ketika punya hasrat yang tinggi, hendaklah dia berpuasa. Taib, menyempurnakan sebagian agama. Menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan. Yang ketiga, meraih ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Jomblo itu banyakan galau hidupnya. Sampai ada jomblo yang sering ditanya sama tetangganya, kamu kapan nikah? Sakit hati, dibunuh tetangganya. Betul jamaah. Itu gak baca berita itu. Sakit hati itu masuk koran, masuk koran, masuk mana-mana, anak baca. Dia itu kenapa dibunuh? Karena sering kali ditanya kapan menikah. Ana terus terang, ana setelah baca berita itu ana jadi takut. Ana punya teman SD di kampung kita, Jember itu. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. 4 teman SD ana. Sampai sekarang belum nikah. Ana kalau ketemu dia di masjid, ana salaman sama dia. Ayo, kapan antum? Setelah dengar cerita itu, ana takut dibunuh nanti sama kita. Karena memang betul dia sakit hati jemaah. Galau dengan menikah, hilang kegalauan. Ustaz, ana punya istri tapi masih galau, Ustaz. Gimana caranya, jemaah? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ia menciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri. Adam alaihissalam diciptakan sama Allah, diletakkan di tempat yang paling indah, surga. Tapi karena sendirian, Adam itu kurang berbahagia di surga. Allah melihat ketika Adam tidur, Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang kiri. Ketika Adam bangun, dia lihat ada perempuan. Dia gak pernah tahu dalam hidupnya ada perempuan. Itu wanita pertama dalam penciptaan. Ketika dia lihat, langsung hati Adam itu condong kepada Hawa. Tenang hidupnya. Gak kenal sama perempuan itu. Makanya antum jamaah, walaupun gak kenal sama perempuan itu, insya Allah akan ada kecondongan sama dia. Oleh karena itu, menikah itu tidak harus cinta. Menikah tidak harus antum cinta sama perempuan itu. Tapi cocok. Beda cinta sama cocok. Cuma. Siapa yang bisa membedakan cinta sama cocok? Mana kasih hadiah. Mana yang menikah tanpa cinta? Angkat tangan. Jamaah. Ana menikah sama istri ana, baru ketemu sekali. Ana ditawarin, ada fulana. Ana ketika pulang dari Medina, lulus dari S1. Ana ngomong sama Abbas, sama umi ana. Ba, ana mau nikah. Ya sudah, nanti kita cari. Cari sana, ada fulana. Gimana, cocok, gak cocok? Fulana, gak cocok, fulana. Sampai akhirnya ketemu yang sekarang. Gimana, cocok? Cocok. Kita belum berbicara apa-apa, ana lihat, ah ya, bismillah. Menikah. Lalu bagaimana dengan cinta dan kasih sayang? Di sini Allah katakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu Allah. Jadi benih-benih cinta itu kapan akan tumbuh? Ketika antum menikah. Di mana antum masuk ke kamar atau duduk dengan wanita yang antum belum pernah menyentuh tangan. Kulit ini, kulit perempuan, belum pernah antum sentuh dia. Duduk berduaan sama dia, belum pernah. Setelah mengatakan qabil tu, baru dia duduk bersama. Maka jamaah, orang-orang barat itu mempunyai filsafat bahwa Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub, bahwa malam pernikahan, malam pertama dari pernikahan itu adalah malam penguburan cinta. Jadi pada malam pernikahan cinta itu dibunuh sama mereka, dikubur sama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah cinta sebelum menikah. Artinya mereka sudah berzina, sudah jalan berduaan, sudah kemana-mana berduaan sebelum Allah meridhoi mereka. Sebelum halal, ketika haram mereka sudah menumbuhkan benih-benih cinta. Ketika mereka menikah yang sesuai dengan syariat, pada malam itu cinta dikubur sama mereka. Makanya kita bisa melihat orang yang pacaran 6 tahun. Allah jamaah, anda pernah hadir ke sebuah daerah, ketemu sama, dijamu makan di rumah orang itu. Dia cerita, Ustaz, anak punya keponakan itu pacaran, Ustaz, 6 tahun, Ustaz. Kayaknya sejak SMA sampai kuliah. Lulus kuliah, mereka menikah, pernikahannya enggak sampai 7 hari cerai, Ustaz. Cerai. Kemana cinta 6 tahun yang dipupuk? Hilang. Karena orang kalau sudah, na'udzubillah, kalau sudah berzina jamaah sebelum menikah, kemudian dia menikah, biasa aja dia. Pernikahan buat dia hanya sekedar untuk melegalkan hubungan dengan mendapatkan buku hijau, itu saja. Tidak ada tadi niat untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian, untuk menjaga kehormatan diri. Maka antum perbaiki niat. Tadi niat memang untuk mendapatkan ketenangan, menikah. Tadi dengan yang cocok, gak harus cinta. Jadi malam pernikahan buat seorang muslim itu adalah malam penyemian cinta. Ingat, gak ada dalam kamus seorang muslim itu bulan madu. Gak ada. Bulan madu itu terjemahan dari bahasa Inggris, dari orang-orang barat sana. Anak cari di buku-buku bahasa Arab, ada enggak syahrul asal? Enggak ada. Yang ada buat muslim itu sampai mati madu. Bukan cuma sebulan madu. Betul, kalau cuma sebulan jamaah, setelah itu selesai, cintanya habis. Karena madunya sudah habis. Sampai ada istilah di Arab itu, idza kana sahibuka asalan fala talhathu kullahu. Kalau temanmu itu, kita punya teman, baik sekali. Ibaratkan madu. Kalau temanmu itu madu, jangan dijilat sampai habis. Kenapa? Kalau habis, hilang madunya. Dia akan jadi pahit buat engkau. Maka banyak wanita gara-gara bulan madu, akhirnya dia melihat perubahan suaminya. Bang, kamu kok berubah, bang? Dulu waktu kita bulan madu, masya Allah, sayang-sayangan. Ya iyalah, karena waktu itu belum kerja gitu. Sekarang sudah mulai kerja, ngurusin orang. Udah mulai hilang madunya. Coba bulan madu itu disisakan madunya untuk perjalanan hidup sampai mati. Maka niscaya hidupnya akan penuh dengan madu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai tua hidupnya madu, jemaah. Madu. Beliau tua renta umurnya 60 tahun, makan itu sama Aisyah berduaan. Satu piring masih berdua. Kita kapan makan sepiring berdua? Kalau bulan madu aja, masya Allah, ambil makanan, disuapkan bulan madu. Setelah itu di meja yang besar, istrinya di pojok, suaminya jauh-jauhan, hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tua renta beliau mandi berduaan di kamar mandi sama Aisyah, satu bak, satu ember. Rebutan gayung sama Aisyah. Subhanallah. Itu tuh jamaah. Kita ya waktu kemanten baru aja mandi berdua. Setelah berapa bulan Gantian mandi. Sudah mandi dulu sudah. Apa enggak dulu yang mandi lah. Gimana hilang madunya cuma? Sakinah yang diharapkan dari pernikahan itu hilang gara-gara tadi. Orang menikah hanya untuk dapat buku hijau. Bukan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Kemudian menikahlah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menikah, antum menikah kenapa? Ana ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita-wanita yang subur dan pengasih. Ingat subur dan pengasih. Kenapa? Fa inni mukafir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku itu akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kita ketika menikah anak ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi berbahagia. Antum menjadi penyumbang yang banyak di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan ketika menikah, anda mau nikah dengan perempuan yang subur. Cari. Subur dan pengasih. Ingat, subur dan pengasih. Ada wanita yang Masya Allah jemaah. Suaminya baru lewat, sudah hamil. Masya Allah. Ini subur sekali perempuan. Tapi ada yang harus ke dokter sana, ke dokter sini. Enggak punya anak dia. Maka cari perempuan yang seperti itu. Yang sampai ada seorang ustaz yang mengatakan, suaminya ngebaskan sarungnya, istrinya hamil. Allahu Akbar jemaah. Tapi ingat, yang subur dan penyayang, pengasih. Kenapa? Kalau antum punya istri subur tapi enggak penyayang, tujuan antum menikah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW enggak kesampaian. Kenapa? Antum punya anak anggap 7. Pulang dari kantor tanya sama istri, "Dek, mana anak-anak?" kata dia. Wallahu a'lam, kata dia enggak tahu. Anaknya wallahu a'lam. Satu di rumahnya tetangga, satu di sampah, satu di got, di mana? Ibunya pegang HP di rumah. Maka harus yang pengasih, yang dia penyayang. Dari mana tahu istri itu pengasih? Anak kasih hadiah. Dari mana tahu istri itu penyayang? Jamaah. Dari jari-jarinya. Dilihat kukunya. Oh, enggak, bukan dari sana lah. Ibu-ibu dari mana? Ibu-ibu juga enggak tahu. Dari bagaimana sebelum menikah dia dengan anak-anak. Ada perempuan itu yang suka sama anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak, dia punya adik umpamanya, dia suka gendong adiknya. Kemudian dia punya keponakan, dia suka gendong, dia sayang sama anaknya. Padahal bukan anak dia, sama anak orang dia sayang. Gimana kok sama anak dia sendiri? Tapi ada perempuan yang kalau ada anak kecil, sana. Wah, jangan ini bahaya. Antum punya anak suruh sana-sana. Sama siapa? Sana-sana. Maka ingat, niatkan untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Istri pun niat. Ketika menikah anak, kau ingin punya anak berapa? Bismillah. 12 umpama. Jamaah. Ada ustaz di Bondowoso. Ustaz Zain Bawazir rahimahullahu taala. Dia punya anak 28. Dulu anak kita 27, ternyata anak terakhir ngomong, "Enggak, Ustaz, kita 28." 28 dari satu istri. Antum mau berapa sekarang? Separuhnya lah. 14. Ya, kenapa tidak? Jangan berkata kalau sudah umur 40 tahun enggak bisa punya anak. Allahu Akbar. Siapa bilang umur 40 tahun itu matang-matangnya wanita? Khadijah punya anak radhiyallahu ta'ala, punya anak Fatimah, punya anak Zainab, punya anak Ummu Kalsum, punya anak Ruqayyah setelah umur 40 tahun. Ibu-ibu siap? Capek Ustaz, hidup di dunia ini semuanya capek. Allah mengatakan, ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, engkau itu sedang berusaha, sedang berlelah diri menuju kepada Allah. Allah akan kasih pahala dengan kelelahanmu. Enggak sama orang yang punya anak dua dengan orang yang punya anak tujuh. Dia merasakan lelah dengan tujuh anak di perutnya. Dia capek dengan anak yang jumlahnya 28. Apa sama dengan anaknya satu? Enggak sama. Maka niatkan. Sehingga seorang suami ketika mendatangi istrinya, itu dia punya niat bukan hanya menyalurkan nafsunya, bukan. Untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, dia cerita bagaimana dia kadangkala memaksa dirinya untuk mendatangi istrinya. Padahal kata Umar, aku sudah tua. Syahwat kepada wanita sudah lemah. Tapi aku paksa diriku. Kenapa? Raja ayyukhrijallah. Dengan harapan Allah mengeluarkan dari hubungan itu nasamatan ta'budullah tabaraka wa ta'ala. Seorang hamba yang menyembah Allah jalla jalaluhu. Jadi harapannya seperti itu. Maka ana nasihatkan kepada seluruh wanita, bapak-bapak juga, untuk ikut KB. Harus ikut KB. Program KB ini harus kita dukung. KB itu keluarga berencana. Antum rencanakan 12, rencanakan 17. Tetap keluarga harus berencana, jamaah. Kalau antum enggak punya rencana dalam keluarga ini, orang tuh merencanakan, ana ini mau masuk surga. Ana ini ingin kalau mati didoakan sama anak-anak, punya rencana. Kalau dikatakan, "Ustaz, takut bagaimana mendidik anaknya?" Wallahi jamaah, ada seorang wanita yang tidak kaya raya, punya anak 7. Subhanallah, semua anaknya hafal Al-Qur'an Karim. Dan ada seorang manusia kaya raya punya anak 1 narkoba. Antum lihat. Kita serahkan sama Allah. Yang ngasih rezeki anak kita Allah. Tapi kita berusaha mendidiknya dengan baik tuh anak-anak. Maka dari itu kalau antum punya rencana masuk surga, perbanyak anaknya. Jangan takut dengan rezeki mereka. Pendidikan mereka, antum minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang berat bagi Allah itu mudah. Kalau Allah memudahkannya. Baik, setelah niat, maka niat ini mengiring antum kepada memilih calon istri. Ada seorang yang datang kepada Sufyan Al-Thawri insyaAllah. Atau Sufyan bin Uyainah. Dia datang kepada seorang alim ulama ini hendak mengadukan istrinya. Dia berkata bahwasanya, aku ini bermasalah sama istriku. Aku ini merasa hina di depan istriku. Lalu ditanya sama Sufyan. Sambil dia menunduk, mungkin engkau menikahi istrimu untuk mendapatkan kehormatan. Kata orang ini, iya betul. Aku memilih istriku tadi dengan harapan hidupku akan semakin terhormat. Kemudian aku malah terhina sama dia. Oh gitu. Lalu Sufyan bercerita. Dia katakan, aku punya 4 bersaudara. Aku, ada Imran, ada Ibrahim, ada Muhammad. Aku punya kakak. Itu menikah karena ingin kehormatan. Dia cari wanita bangsawan yang lebih tinggi secara kastanya, mungkin lebih tinggi dari dia. Dengan harapan dia akan terhormat. Malahan dia terhina ketika menikah dengan wanita. Yang kecil Imran itu menikah dengan wanita yang kaya dengan harapan dia semakin kaya. Ternyata keluarga istrinya malah membuat dia miskin. Dirampas harta dia. Lalu setelah kejadian itu, kata Sufyan, aku mikir. Aku ketemu dengan Ma'mar bin Rashid. Guru dia. Seorang alim ulama hadis. Aku ceritakan sama dia. Gimana ini? Aku mau nikah jadi takut. Takut terhinakan. takut tidak mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Lalu kata Ma'mar bin Rashid, engkau harus mengamalkan dua hadis. Hadis Aisyah sama hadis Ja'dah. Hadis Ja'dah yang berbunyi, tungkahul mar'a li arba. Perempuan itu dinikahin karena empat hal. Yang pertama karena kekayaannya. Kedua karena kecantikannya. Ketiga karena nasabnya. Keempat karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin selamat beruntung, carilah yang agamanya baik. Selesai sudah. Ini hadis yang pertama. Hadis Aisyah mengatakan bahwasanya aktsarun nisa'i barakatan aqalluhunna ma'una. Perempuan yang paling berkah itu yang paling sedikit biaya pernikahannya. Lalu dengan nasihat itu aku cari wanita yang agamanya baik dan yang biayanya murah. Aku hidup berbahagia. Subhanallah, syafa. Itu kekuatan niat. Kalau boleh tahu di sini Pangkal Pinang berapa sekarang orang menikah? Pasarannya berapa? Nah, ana mau tanya, sudah nikah, Bang? Berapa yang dikeluarkan waktu nikah dulu, Bang? Semuanya. Kurang lebih 30 juta. Lebih apa kurang? Kayaknya lebih, dia bilang kurang. Lebih 30 juta, bisa 50? Nah, bisa aja mah, lihat. Kenapa lebihnya kok enggak disebut? Masya Allah, kasih hadiah. Barakallahu fikum. Syuf jemaah. Alhamdulillah kalau 30 juta, 50 juta tidak terlalu mahal. Di beberapa tempat itu 10 ekor sapi. Sampai ada teman mau nikah. Ana enggak sebutkan tempatnya. Di sana kata dia, diminta. Dia lulusan Madinah. Lulusan Madinah mau nikah. Jangan dipikir lulusan Madinah banyak fulusnya aja, Ma. Maafi fulus. Mau nikah, dia bawa ijazah S1 Madinah. Itu sama mertua enggak dilihat, dia tanya. Mau dikasih berapa anaknya? Akhirnya enggak jadi dia menikah di kampung itu. Cari di Jawa. Alhamdulillah 1 juta dapat istri. Masya Allah. Betul. Jadi carilah istri yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Ustaz, masalah wajah, Allah, wajah ini jangan terlalu dipertimbangkan. Memang kita disuruh ngelihat, tapi jangan menjadi standar kita. Ana Ustaz mau menikah dengan wanita yang mancung hidungnya, yang alisnya seperti bulan sabit, yang bulu matanya lentik, yang ada lesung pipinya, yang warnanya kemerah-merahan. Antum warnanya apa? Subhanallah jemaah. Kenapa? Kenapa Nabi memberatkan kepada urusan agama dan akhlak? Urusan kecantikan itu jemaah enggak akan bertahan lama. Antum bisa lihat, kita itu melihat sesuatu cantik, melihat sesuatu indah karena antum belum memiliki. Apa saja? Antum bagaimana melihat motor itu bagus? Antum lihat ada Moge umpamanya. Ketika di lampu merah antum lihat di sebelahnya ada Moge, Allahu Akbar. Antum itu nyetir sambil diliatin sama antum. Masya Allah, nunggu lampunya hijau dan dia berharap lampunya enggak hijau-hijau. Karena dia ingin menikmati semua motor ini bentuknya. Ketika lampu hijau, motor itu dia biarkan jalan dulu. Dia liatin dari belakang. Allahu Akbar. Suatu saat nih orang, Masya Allah, Allah kasih rizki, dia bisa membeli Moge. Harga 250 juta dia beli. Masya Allah, dia bawa ke rumahnya, dia naik dengan bangga. Sampai rumahnya dia lap, dia bersihkan. Berapa lama dia lakukan itu? 2 pekan. 1 bulan, tiap hari dia gosokin berapa lama? Mungkin 1 bulan. Setelah itu biasa aja. Begitu pula dengan wanita. Sama wanita. Sebelum antum memiliki wanita itu, Masya Allah, dia lewat di depan rumah antum, antum tuh dadanya ndrotok. Tahu ndrotok itu. Deg-degan, ya Allah, ini rencana yang anak akan nikah, ya Allah, masya Allah, bahagia bang. Suatu hari antum datang kajian, ngelihat sandalnya itu perempuan. Sandalnya doang, Allahu Akbar, ada di sini dia. Baru sandalnya antum sudah bahagia banget. Ngelihat motornya, ngelihat semua milik dia jadi indah. Sebelum antum menikahi. Setelah jadi istri antum. Dapat sebulan, dua bulan, dapat setahun. Antum lihat, kok kayak gini ya? Yang awalnya jalan di depan rumah itu dia tunggu. Ini jalan di rumahnya. Pakai baju yang masya Allah, yang begitu indah. Dia lebih melihat HP-nya daripada lihat istri. Istrinya keluar dari kamar mandi pakai anduk aja, dia gak lihat. Tapi kalau tetangga pakai anduk aja keluar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena belum dimiliki sama dia. Itu penyakit. Makanya kalau bicara kecantikan, gak akan bertahan lama antum melihat istri antum cantik. Ada sebuah istilah. Cinta karena cantik, cantik karena cinta. Cinta karena cantik, cantik karena cinta. Kalau cinta karena cantik gak akan bertahan lama. Karena kecantikan akan turun. Mau tidak mau. Perempuan itu selalu bingung. Dengan bertambahnya umur ya. Tadi kalau kita lihat antum menikahin wanita. Masya Allah. Ketika baru nikah semampai. Beratnya 48. Allahu Akbar. Dapat 2 tahun 84 istri antum. Udah ngandung anak antum apa. Dilihat ya Allah kok kayak tong gini istri anak. Antum tahu tong itu? Drum, kayak drum. Dilihat istrinya. Kok gak ada modelnya ya subhanallah. Itu kalau antum menikah karena cantik, antum akan benci nanti. Karena dia sudah tidak cantik. Dengan bertambahnya umur ada keriput di wajahnya. Allahu Akbar. Tapi kalau antum menikahi dia nanti karena cinta, maka dia akan cantik. Jadi ada yang cantik karena cinta. Kok bisa seperti itu? Istrinya solehah. Mungkin kulitnya tidak putih. Bulu matanya tidak lentik. Tapi setiap hari dia lihat kebaikan istrinya. Dia lihat dia masuk rumah, dibukakan pintu sama istrinya. Dia lagi duduk, dia melihat istrinya lagi gendong anaknya sambil murojaah juz amma. Dia gendong anaknya. Dia suapin anaknya sambil sang ibu membacakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh suami ngeliatin istrinya, masya Allah. Ketika dia berikan makanan kepada istrinya, sang istri duduk di sampingnya suami. Sambil dia ambilkan sesuatu buat suami. Karena ada wanita-wanita yang cantik, masya Allah. Tapi ketika makan, ini kejadian. Ada suami dikasih makan enak sama istrinya. Lalu ditinggal sama istrinya. Istrinya mau nonton TV. Kata suaminya, loh, saya bukan kucing, kata dia. Sini, duduk sini. Ada perempuan-perempuan yang menjadikan suaminya seperti kucing. Dikasih makan, kemudian ditinggal. Karena ada tamu, ada apa. Maka ingat, nikahilah wanita yang soleha. Yang maharnya gak banyak. Kemudian ketika pernikahan. Sudah antum dapat istri yang baik. Tanpa pacaran. Gimana dengan ta'aruf? Ta'aruf ini banyak disalahgunakan sekarang. Antum diperintahkan untuk mengenal perempuan itu. Melihat perempuan itu nazar. Nabi SAW menganjurkan kita nazar itu perempuan. Iya. Antum kenalin wanita itu. Tidak harus antum ngobrol sama dia, gak harus. Bisa jadi antum kirim orang untuk menyelidikin fulana. Gimana fulana? Cari tahu fulana. Oh ya, baik. Bagus orangnya, berbakti sama orang tuanya. Taat sama orang tuanya. Dan sama teman-temannya, masya Allah. Dia terkenal orang yang baik hati. Sudah, ana mau lihat nazar. Nazar itu kalau belum pernah melihat. Tapi kalau antum sudah ngelihat di jalan, Ya udah selesai antum nazar. Tapi dia pakai cadar, Ustaz. Anda enggak ngelihat wajahnya. Oh iya, berarti antum datang ke rumah. Antum nazar. Perempuan ketika di nazar, dia boleh pakai pakaian rumah. Yang dia pakai di rumahnya biasanya. Rambutnya boleh kelihatan. Kalau memang orang ini niat menikahin dia. Nazar ini bukan sembarangan, jamaah. Alhamdulillah, Ustaz. Udah 12 yang anak nazar, Ustaz. Cocok. 12 antum nazar. Gak sembarangan. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa syarat orang itu kok mau nazar perempuan. Yang pertama, ada keyakinan, bukan keyakinan, prasangka besar kalau dia akan diterima. Ini yang pertama. Jadi dia ada kayak insya Allah anak diterima. Yang kedua, antum sudah pas dengan wanita itu. Dari informasi yang disampaikan kepada antum, antum sudah pas. Sudah cukup. Tinggal mau ngelihat wajahnya. Tapi kalau antum tadi perasaan kok kayaknya anak gak mungkin diterima. Antum gak boleh nafas. Kalau antum perasaan antum gimana? Udah cocok sama mama? Kayaknya belum cocok sama perempuan itu. Ya udah enggak usah nazar. Akhirnya nazarnya sia-sia nanti. Karena dari awal antum sudah enggak cocok. Tapi kalau antum mengatakan ana cocok. Cuma ana ingin memantapkan, ana ingin lihat dia. Ana mau ngobrol sama dia, ada yang ingin ana sampaikan. Silahkan. Tapi kalau ta'aruf berbulan-bulan chatting ya sama dia, enggak, ana ingin mengenal dia lebih dalam. Mengenal dia lebih dalam nanti ketika menikah. Dan ketahuilah para lelaki bahwa semua wanita itu bengkok. Sebaik apapun perempuan yang antum nikahin, antum akan melihat kekurangan di diri dia. Tugas antum memperbaiki dan membawa dia menuju ke surga. Baik, setelah itu ke acara, khidbahnya harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Ingat tradisi-tradisi ketika pernikahan boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Jangan sampai syariat ditinggalkan karena kita lebih memilih tradisi. Wallahi jamaah, ada suami istri akhirnya cerai. Ketika dia menikahkan putrinya, bapaknya cerita, Ustaz di rumah aneh Ustaz ada pasang sesajen di bawah meja, nanti ada pisang ditaruh di sumur, nanti ada ini macam-macam. Kenapa? Untuk tolak bala. Udah enggak sesuai dengan syariat. Yang bisa menghilangkan, menjauhkan kita dari mudarat itu cuma Allah. Maka hendaklah sesuai dengan syariat. Pernikahannya sesuai dengan syariat. Antum menikahkan putri antum itu untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan mengundang murka Allah. Pernikahan laki perempuan bercampur baur di sana, makan berdiri, ada tontonan dangdutan. Pertanyaannya, apakah Allah ridha dengan hal itu? Kalau engkau beranggapan Allah ridha, silahkan. Tapi Allah enggak ridha, jangan. Hanya nafsumu aja. Yang ingin engkau menyenangkan orang dengan joget-joget orang yang berada di sana. Padahal membuat orang lupa dari zikrullah. Gimana antum mengatakan mohon doa restu. Sedangkan antum mengundang murka Allah. Kemudian yang diundang, undanglah yang miskin-miskin. Jangan cuma orang kaya. Karena kata Nabi SAW, syarrut ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan-makanan walimah, ketika yang diundang itu hanya orang kaya, yang miskin tidak diundang. Jangan sampai walimah putri antum, walimah diri antum menjadi walimah yang paling buruk dan dibenci Allah. Kemudian malam pernikahan, ya, antum harus belajar baca doa. Bagaimana mendatangin istri? Karena banyak lelaki-lelaki yang mengumpulin istrinya tanpa baca doa. Akhirnya melahirkan generasi-generasi yang tidak taat kepada Allah. Masya Allah. Ana mau tanya sama yang sudah lama menikah. Udah berapa lama menikah? 6 tahun. Oh, masih belum lama, Bang. Antum berapa tahun? Oh, ini 12 tahun nih. Ada mic enggak? Kasih mic-nya. Apa doanya mendatengin istri, Bang? Masya Allah. Wajani bis syaitan? Kurang doanya. Allah, bismillah dulu. Iya, baca bismillah dulu. Allahumma jannibna syaitan. Wajannibi syaitana ma razaqtan. Kalau doanya separuh bahaya nanti. Kapan hafal doa itu? 12 tahun yang lalu. Oh, Masya Allah. Fadal, fadal. Jadi udah persiapan dia baca doa, jemaah. Alhamdulillah. Memang perlu dipersiapkan supaya dapat anak-anak yang soleh-soleh. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga, kita harus saling menasehati. Kalau bicara romantis, romantis itu ketika seorang istri membangunkan suaminya tengah malam atau sepertiga malam akhir. Dia katakan, "Bang, yuk kita sholat tahajud." Romantis itu ketika seorang suami memuncratkan air di wajah istrinya mengatakan, "Dek, ayo kita sholat malam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla." Allah merahmati seseorang hamba yang bangun di malam hari kemudian dia salat. Setelah salat dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau bangun, dia ambil air, dia percikkan air di depan wajah istrinya, kemudian dia salat. Allah merahmati, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita. Qama minal lail fa shalla, qamat minal lail fa shalla. Dia bangun malam hari kemudian dia salat. Kemudian kalau selesai sholat dia bangunkan istrinya, suaminya. Kalau suaminya enggak bangun dia percikkan air di wajahnya agar suaminya bangun. Kemudian dia sholat. Nih, orang-orang yang takut. Yang dia tahu bahwasanya ada hari kebangkitan. Dan penghuni surga itu jamaah. Apa kata Allah? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka bangun beristighfar. Tatajafa junubuhum anil madaji', badan mereka itu menjauh dari ranjang mereka untuk sholat malam mereka. Itu tuh kalau ingin bersama-sama masuk keluarga, dengan keluarga masuk surga, bangun malam sholat saling mengingatkan. Ketika dengar adzan di masjid, mungkin suaminya lagi duduk pegang HP, bisikkan di telinganya suami, ibu-ibu, "Bang, udah adzan, Bang." Biar dia berangkat ke masjid. Kemudian baca Quran bersama di rumah. Tadarus. Bersama keluarga. Kemudian ketika punya anak, berikan nama-nama yang indah. Dan anak sehatkan kalau ngasih nama anaknya cukup satu suku kata, jemaah. Cukup satu suku kata. Sisanya yang kedua, ketiga, nama bapaknya dan nama kakeknya. Kemudian jangan lupa akikah. Ada akikah. Jadi kalau ada tradisi-tradisi, kita lihat tradisinya ada enggak dalam Islam. Oh, enggak ada. Bertentangan enggak dengan Islam? Enggak bertentangan, silahkan diamalkan. Tapi ada akikah yang seharusnya kita lakukan. Potong kambing. Bagi yang mampu. Pada hari ketujuh. Kemudian botak rambut anaknya. Dibotak. Bukan digunting. Yuhlak. Karena banyak orang memahami botak ini gunting. Enggak. Yuhlak itu artinya dengan pisau cukur. Kemudian rambutnya itu diambil. Ditimbang. Berangkat antum ke toko emas. Bawa rambut anak antum, timbang di sana. Berapa gram? Seberat rambut itu sedekah emas atau perak. Perak atau emas, silahkan antum. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai didik anak dengan salat, pertama dengan tauhid. Hati-hati ibu-ibu ya, banyak di masyarakat kita yang menontonkan kepada anaknya kesyirikan. Bahkan ibunya duduk nonton kesyirikan. Sekarang banyak tayangan film-film Hindu di televisi kita. Ingat, itu film punya orang Hindu, biar orang Hindu yang nonton. Kenapa kaum muslimin nonton sekarang? Di situ dipertontonkan berhala-berhala. Tidak ditampakkan bagaimana beribadah kepada Allah. Enggak ada. Anak kita nonton. Ibunya juga nonton, bapaknya duduk di sebelahnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan tontonan televisi. Banyak tontonan-tontonan yang mengajarkan kebrutalan, bukan akhlak yang mulia, maka bagi orang tua hendaklah mengontrol anaknya. Ajarkan sholat kepada anaknya. Setelah mengajarkan tauhid kepada anak agar tidak melakukan kesyirikan, jangan sampai anak kita sejak kecil sudah pakai jimat. Sejak kecil sudah dipakai jimat sama orang tuanya untuk tolak bala katanya. Bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, awal ajaran dia kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Setelah itu sholat baru. Wa aqimis sholat. Dirikan sholat. Ajak anaknya ke masjid. Dan bagi ikhwan-ikhwan yang ngajak anaknya ke masjid, tolong dilihat. Anaknya sudah pantas enggak dibawa ke masjid? Kalau anaknya mengganggu, jangan. Tapi anak itu memang perlu dilatih. Dilihat, bawa ke masjid. Anak punya anak, anak bawa ke masjid. Anak lihat, oh belum bisa. Masih mengganggu. Anak bawa ke rumah. Nanti berapa lama lagi dia ngomong, baba, anak mau ke masjid. Ya, anak bawa ke masjid. Masya Allah, pernah anak bawa ke masjid sholat maghrib. Masya Allah, anak itu bahagia banget. Dia sholat sampai selesai jamak. Setelah itu isyaknya mau berangkat. Baba, berangkat masjid lagi. Tadi. Umur 3 tahun setengah dia. Anak bawa lagi ke masjid. Isyaknya ternyata gak bisa dibawa sudah. 2 rakaat dia bertahan, dia lihat bapaknya. Setelah dia lihat bapaknya, dia kabur. Alhamdulillah kaburnya ke belakang, main dia. Tapi kadangkala kaburnya ke depan. Ada jamaah yang pakai kacamata, dia ambil kacamatanya jamaah. Itu yang sholat jamaah. Astagfirullahaladzim. Antum bikin dosa. Orang jadi gak khusyuk sholatnya gara-gara anak antum ngambil kacamata, ini itu. Maka tolong diperhatikan. Ajarin anak kita sholat, ibadah, tapi jangan sampai juga mengganggu orang lain nantinya. Rasulullah SAW bawa cucunya. Umamah binti Abil As itu dibawa, anaknya Zainab. Dibawa sama Nabi SAW, digendong, ditaruh di sini ya. Beliau sholat jadi imam, Umamah itu di pundak Nabi SAW. Kalau sekarang kiranya imam bawa anaknya, apa kata masyarakat? Ini istrinya ngapain di rumah ini? Masa sampai imam bawa anaknya? Itu Rasulullah SAW bawa karena cintanya beliau kepada cucunya. Beliau bawa di sini. Ketika rukuk beliau taruh. Ketika sujud berdiri lagi beliau angkat lagi. Dia taruh lagi jemaah. Pernah Hasan Hussein, ya sama Hasan Hussein ini. Ya, Nabi SAW meninggal dunia umurnya Hasan Hussein mungkin 7-8 tahun ketika Rasul SAW meninggal dunia. Jadi mereka perang Badar tahun kedua, iyalah umurnya 7 tahun. Kira-kira ketika Nabi SAW meninggal dunia. Sebelum itu Hasan itu kadang-kadang ke masjid. Nabi lagi sujud sholat itu dinaikin punggungnya buat kuda-kudaan. Seorang sahabat itu sujud dipikir kenapa lama banget sujudnya Nabi. Apa turun wahyu? Dia langsung naik dilihat. Oh ternyata Hasan lagi main kuda-kudaan. Subhanallah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Beliau cinta sama anak-anaknya, sama cucunya. Dan kita harus cinta sama anak-anak kita. Selamatkan mereka dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih banyak jamaah yang lainnya. Tapi yang jelas seorang lelaki, seorang wanita yang ingin bersama keluarganya masuk surga, harus belajar rute menuju surga. Dia harus tahu. Sekarang orang kalau gak punya rute menuju tempat kajian ini, dia akan tersesat. Paling tidak antum punya seperti ya Google Map lah. Antum lihat di mana menuju surga. Oh, berhenti di sini. Oh, nanti belok kiri. Oh, nanti lurus. Nanti seperti ini. Antum punya itu sehingga antum bisa masuk surga bersama keluarga antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kedudukan seorang istri yang ditinggal mati suami dan dia menikah lagi, namun karena sesuatu dan lain hal berpisah dengan suami kedua? Adakah doa agar bisa bertemu dengan suami pertamanya di akhirat? Tolong berikan saya tips untuk bagaimana mendidik anak agar pintar seperti Ustaz. Allahu Akbar. Nah, berkaitan dengan wanita yang bercerai, mungkinkah dia bertemu dengan suami pertama? Kalau suami pertamanya itu karena kematian, mudah-mudahan dia masih bisa berjumpa dengan suami yang pertama. Karena memang dia masih suami dia yang pertama, dipisahkannya karena kematian. Tapi kalau dia menikah lagi dengan suami yang kedua sampai mati, maka dia akan bersama dengan suami yang kedua. Artinya perempuan itu akan bersama dengan suami dia yang terakhir. Kalau posisi dia sudah bercerai dengan suami kedua, berarti dia tidak akan bersama suami kedua. Dan jamaah, bagi yang menikah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita menikahin perawan, menikahin gadis? Karena kadangkala kalau menikahin janda, janda ini sudah berpengalaman, dia sudah pernah punya suami, sehingga dia bisa membandingkan antum dengan suami. Oh, lebih baik suami ana yang pertama ternyata. Ya susah, dia mungkin akan mendapatkan seperti suami dia yang pertama, tapi dia terima apa adanya suami yang kedua umpamanya dengan segala kekurangannya. Maka kalau ingin berdoa mohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan suami pertama, berdoa mohon semua, doakan suaminya semoga masuk surga, karena mereka akan saling memberikan syafaat insyaallah. Sebagaimana para suami jangan berharap masuk surga kalau istrinya masuk neraka sebelum dia mempertanggungjawabkan istrinya. Karena Allah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Antum akan ditanya, kenapa istrinya enggak sholat? Kenapa istrinya kok tidak taat? Kenapa istrinya tidak puasa? Ditanya sama Allah, suami yang akan ditanya. Kalau dia katakan ana sudah kasih tahu ini itu, tapi dia enggak mau, kenapa antum tidak cerai? Akan ditanya. Ketika istri tidak sholat, jamaah, pemimpinnya akan ditanya, jamaah. Ini bukan dosa yang mudah, meninggalkan sholat atau tidak berpuasa, meninggalkan rukun Islam. Maka dikasih nasihat, ada babnya cara memperbaiki istri itu, ada babnya. Yang pertama dengan memberikan nasihat, kalau enggak mau dikasih nasihat kemudian dihajar, tidak dikumpulin. Yang ketiga dipukul istri. Jadi kalau suami cinta sama istrinya, tolong dididik istri. Dan seorang istri yang cinta sama suaminya, tolong juga membimbing suaminya. Anti mohon sama Allah SWT, semoga dikumpulkan bersama suaminya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apakah berdosa seorang istri apabila memiliki penghasilan lebih dari suaminya? Suami jadi lebih mudah tersinggung, meskipun sebenarnya istri tidak ada niat membantah, mengeraskan suara, apalagi durhaka pada suaminya. Jazakallah khair. Iya jemaah, memang suami yang tidak bekerja atau suami yang penghasilannya lebih kecil dari istrinya, kadangkala suami ini jadi minder, jadi sensitif banget sama istrinya. Oleh karena itu, hendaklah dia mencari istri yang soleha. Kalau istrinya soleha, aman insya Allah. Seperti Khadijah. Khadijah itu jauh lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW. Jangan ditanya kakaknya Khadijah. Nabi itu SAW karyawannya Khadijah. Dikirim untuk bekerja. Artinya kalau bicara modal enggak punya Nabi, ya udah bawa barangnya Khadijah, nanti dikasih gaji. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena istrinya soleha, alhamdulillah. Terus bagaimana sikap istri kalau suaminya sensitif? Ya dia harus lebih berhati-hati. Ketika melihat suaminya sensitif banget, berusaha untuk tidak membincangkan hal-hal yang membuat dia jadi marah. Karena kalau tidak, tetap dia akan marah. Dan istri itu tahu apa saja yang menyebabkan suaminya marah. Karena dia sudah bertahun-tahun. Pernah Al-Qadhi Iyadh bukan Atfal, Qadi Syuraih. Ketika dia menikah, malam pernikahan, istrinya itu mau dijamah, istrinya enggak mau. Tunggu dulu, kata dia. Aku wanita Arab, kata dia. Aku enggak kenal sama kau. Aku ingin tahu. Ini jamah, ta'aruf. Ta'aruf malam pernikahan, sudah nikah. Akhbirni, kasih tahu aku apa yang engkau benci, supaya aku tinggalkan, dan apa yang kau sukai. Itu perempuan, istrinya Qadhi Syuraih ini, sebelum mengatakan itu, dia bertanya, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Dia mengatakan tentang dirinya, aku ini fulana, engkau yang sudah tahu, aku enggak kenal sama engkau, kata dia, tolong kasih tahu aku tentang dirimu. Maka ketika Syuraih menyebutkan, yang aku sukai ini, yang aku tidak sukai ini, kata dia. Terus istrinya bertanya, iya, terus tetangga-tetangga nih, tempatmu, siapa yang kau sukai untuk mengunjungiku dan siapa yang kau tidak sukai? Fulan, keluarganya Fulan itu orang baik-baik. Keluarganya Fulan, jangan engkau berteman sama dia. Itu dikasih tahu, sehingga faham nih. Kalau sudah menikah lama, tanpa dikasih tahu, sudah tahu. Karena dengan pengalaman, oh suamiku gak suka. Kalau aku bicara tentang ini, jangan bicara tentang hal itu. Sehingga dia menjaga suaminya dan berikan penghormatan kepada suami. Jadikan suami tetap sebagai komandan di rumah. Kalau engkau hendak membeli sesuatu, usahakan bermusyawarah sama suami. Sehingga dia tidak merasa dilecehkan karena engkau yang punya fulus, sehingga engkau bertindak semaumu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anak ini pengin menikah. Terus orang tua anak belum ngasih. Karena fitnah syahwat. Ana sering merasakan madhi itu keluar waktu sedang sholat. Sekali ana cek kadang keluar kadang tidak. Pertanyaan bagaimana dengan sholat ana Ustaz? Kalau keluar antum harus cuci kemaluan antum. Dan antum sholat. Ambil wudhu lagi sholat. Karena itu membatalkan wudhu. Madhi itu. Jadi kalau antum cek keluar, antum sholat lagi untuk ambil wudhu. Tapi kalau hanya perasaan aja, jangan ngikutin perasaan. Karena buktinya kadangkala keluar, kadangkala tidak. Tapi kalau antum cek ada, maka antum harus menyuci kemaluan antum. Madhi itu juga najis, bersihkan. Lalu antum ambil wudhu lagi. Barakallahu fikum. Zaman sekarang malu mengakui? Masa mengakui? Memiliki mungkin. Iya. Apa ini? Memiliki banyak anak. Iya. Zaman sekarang malu memiliki banyak anak. Jamaah, kita ini jangan mencela zaman kita. Na'ibu zamanana wal aibu fina. Aibnya itu kita. Kita ini umat Islam yang harus bangga menjadi muslim. Tunjukkan ana muslim. Kenapa antum banyak anaknya? Ana keluarga berencana. Oh, rencana gimana antum? Iya. Ana rencana mau masuk surga sama semua anak-anak. Kalau ana mati, ana berharap anak-anak ana mendoakan ana. Kalau ana punya anak satu, yang mendoakan ana cuma satu. Kalau ana punya anak dua, yang mendoakan ana cuma dua anak. Kalau ana punya anak 10, yang bakal mendoakan anak insyaallah 10 anak. Kalau dia punya anak lagi, punya cucu, masyaallah yang banyak, insyaallah mereka juga akan mendoakan. Jadi sampaikan, banggalah menjadi muslim. Kenapa? Karena Islam itu cinta damai. Islam itu jamaah datang untuk memakmurkan bumi ini. Jangan takut punya anak banyak. Alhamdulillah negeri kita ini jamaah terdiri dari 17 ribu pulau. Yang baru terisi pulau itu 6 ribu. Tinggal 12 ribu. Antum berusaha kalau mau ke satu pulau bikin anak lah buat kampung antum di sana. Wallahi banyak daerah-daerah yang kosong jemaah. Ana ketika naik pesawat ana lihat yang ada perumahannya cuma sedikit, sisanya kosong semuanya. Jadi jangan takut. Kemudian ustaz nanti berbahaya kalau jumlahnya banyak ustaz, manusianya akhirnya akan apa ya? Ekosistemnya akan rusak. Jangan ngambil pekerjaan Allah. Allah tuh yang ngatur hidup ini. Sebagian orang jamaah di sebuah hutan itu banyak keranya dan ada singanya di sana, ada macannya. Akhirnya kata pengurus kota, oh kita harus buru ini macannya supaya tidak menghabiskan kera yang ada di situ. Ditembak mati. Dapat berapa tahun itu namanya kera masuk ke kampung ya. Karena jumlah mereka berkembang biak terlalu banyak sehingga makanan habis, maka mereka ke kampung. Padahal Allah sudah ciptakan di situ ada macan yang membuat keseimbangan alam di sana. Jumlah manusia Allah yang ngatur dan yang mengurangi. Sekali Allah mengurangi, masya Allah, satu pesawat jatuh habis. Itu kita lihat Allah jemaah. Gempa bumi ribuan satu kampung tenggelam. Allah kurangi ribuan penduduk itu, puluhan ribu. Antum lihat kejadian di Aceh, ratusan ribu Allah hilangkan itu jemaah. Berkurang penduduk Indonesia pada waktu itu. Dalam hitungan detik berkurang. Artinya ada tugas-tugas yang memang itu kerjaan Allah. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangannya, selesai. Dan antum boleh tahu jemaah, bahwasanya dalam agama Nasrani, Kristen, itu haram KB. Membatasi kelahiran itu haram. Antum baca pada tahun 89-90 itu ada sebuah buletin dari luar sana yang kemudian dikutip oleh Dewan Dakwah Indonesia, mengeluarkan buku judulnya Fakta dan Data dan Fakta dan Data atau Data dan Fakta. Disebutkan di sana bahwasanya seorang Nasrani yang ikut KB dia akan diboikot dari pihak gereja karena dia mengurangi jumlah pasukan-pasukan Tuhan. Disebutkan di sana mereka. Lalu umat Islam mengurangi jumlah. Mengatur kelahiran boleh, bahkan dianjurkan. Membatasi kelahiran itu yang bermasalah. Kalau tanpa sebab antum membatasi kelahiran, jangan. Bagaimana menghadapi istri yang selalu ngomel? Jamaah, alhamdulillah, antum bersyukur punya istri yang suka ngomel. Biasanya istri yang suka ngomel jamaah, anak-anaknya pintar ngomong. Iya. Artinya, kita lihat sisi positif istri kita. Suka ngomel kadang-kala, masya Allah, dia itu sambil gantiin popo anaknya. Anaknya baru umur 2 bulan. Nah, nanti kalau besar kamu nak ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Ini itu ngomong dia sama anaknya. Alhamdulillah anaknya pintar ngomong nanti. Tapi ada perempuan yang pendiam sekali. Akhirnya anaknya susah ngomong. Maka dari sisi positifnya antum bersyukur punya istri yang ngomel. Sekarang tinggal dilihat apa penyebab dia ngomel. Yang negatif antum perbaiki. Jadi suami ini pemimpin. Yang namanya pemimpin di sebuah perusahaan, dia itu mengetahui anak buahnya. Dia tahu, oh sifat dia seperti ini. Bagaimana memperbaikinya? Kadangkala di sebuah perusahaan didatangkan guru untuk training, trainer, supaya mereka di training orang-orang itu. Begitu pula seorang suami, oh istri ini butuh ini aja. Masalah kita duduk sama dia, mengurangin omongan yang kurang bermanfaat, sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik, atau dia diam. Yang banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisannya. Kalau ngomel dia itu karena kurangnya nafkah, Ini pernah terjadi. Jadi setelah Rasul SAW menikah beberapa lama, setelah perang Ahzab, perang Khandaq, setelah penaklukan Khaybar, itu istri-istri Nabi yang awalnya mereka itu nerima qanaah karena melihat Nabi SAW sudah punya ya kelebihan harta dan melihat para sahabat sudah mulai taraf hidupnya membaik, maka istri-istri Nabi sempat meminta tambahan nafkah. Sempat ngomel mereka, minta tambahan nafkah. Akhirnya sama Nabi kita Muhammad SAW, istrinya itu ditinggal selama satu bulan. 9 istrinya tidak dikumpulin. Nabi tinggal di sebuah, ya ada rumah lah di sebuah kebun beliau tinggal. Selama satu bulan, 9 istrinya tidak dikumpulin. Kenapa? Karena mereka sudah, visi dan misinya sudah mulai menyimpang. Sampai turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, ini dipanggil satu persatu istri Nabi. Wahai istriku, kalau yang engkau inginkan, kalau ambisimu itu dunia, perhiasan dunia, maka kesini. Aku akan kasih pesangon sama kalian. Aku akan kasih harta sama kalian. Kemudian aku ceraikan kalian semua dengan perceraian yang baik. Itu Nabi mengatakan itu ya. Allah perintahkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Tapi kalau yang kalian inginkan, kalau ambisi kalian adalah Allah, adalah rasulnya, adalah kehidupan akhirat, maka Allah akan menyediakan bagi yang baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Jadi ada istri memang yang visi dan misinya udah beda, perlu didudukkan. Duduk. Sampaikan istrinya, wahai istriku, kalau seperti ini kayaknya kita gak bisa bersama. Engkau mau masuk surga atau mau masuk neraka? Karena banyak wanita-wanita yang membiarkan suaminya makan haram. Mamanya suaminya kerja di bank riba. Keluar dari sana. Istrinya ribut, bang kau itu kok keluar dari sana macam-macam. Dia cela, dia caci maki suaminya. Suaminya ingin masuk surga meninggalkan yang haram. Si istri tidak mau. Maka kalau visi dan misinya gak bisa ketemu, bisa. Setelah dikasih nasihat, setelah dididik, setelah dibina. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya ikhtiar agar cepat mendapatkan anak dengan buah duriat Mesir atau buah dum? Apakah termasuk kesyirikan? Jamaah, antum ini dibohongin. Ini buah duriat. Itu namanya bahasa Arabnya buah dum. Buah dum itu banyak di Medina. Ana 15 tahun di Medina. Ana pernah ke tempat orang yang jualan di Uhud sana. Waktu itu tempat tinggal kita dekat sama Uhud. Dia jualan buah dum. Ana tanya sama perempuan yang jualan itu, buah ini buat apa? Ana tanya. Ya buah ini biasa dimakan sama anak-anak, kata dia. Jadi buah itu biasanya kulitnya itu digerus. Kemudian sabutnya itu yang dimakan. Yang makan siapa? Anak-anak. Bukan untuk mendatangkan zuriat. Bukan untuk bisa punya anak, bukan jemaah. Tapi karena orang di sana itu, kalau dibilang buah ini ya buat anak-anak, enggak ada yang beli. Tapi kalau dikatakan, oh ini buah zuriat, buat yang ingin punya anak. Kalau dia mau beli, dia coba tes apa ada apanya buah ini sehingga bisa menyuburkan kandungan umpamanya, bisa menyuburkan maninya seorang suami. Maka perlu dipelajari. Tapi buah zuriat itu yang anak ketahui selama 15 tahun itu makanannya anak-anak, tapi dijual ke jemaah umroh, jemaah haji dengan nama buah zuriat, anak keturunan. maka jangan mau dibohongin. Jadi bukan kesyirikan jamaah. Orang itu mau berobat itu fadl, enggak ada masalah. Dengan daun atau dengan apa? Dengan kurma muda umpamanya, fadl. Itu termasuk sebab usaha. Tapi kalau buat zuriat yang anak tahu dia itu bukan untuk memperbanyak anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana dengan kami yang sebelum menikah sudah terlanjur berzina? Ustaz, dan bagaimana nasihatnya untuk membangun keluarga yang islami dan mendapat ridha Allah terlebih dahulu di saat terlebih dahulu sudah melakukan zina? Jamaah, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa dan bertobat kepada Allah, yang kembali kepada Allah. Maka bagi yang pernah berzina, hendaklah bertobat. Yang pertama, dia menyesali perbuatannya. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatannya. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak mengulanginya. Dan perbanyak amal soleh, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dosa itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kalau mengampuni dosa karena taubat yang nasuha, Allah akan berikan pahala yang besar, jemaah. Bahkan Allah mengatakan yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa masa lalu dia itu menjadi kebaikan. Jadi orang kalau bertobat dengan benar, dia membawa sebelum bertobat dia punya dosa 1 juta dosa. Ketika dia bertobat bukan berarti dia nol. Tapi dosa yang 1 juta itu dirubah sama Allah jadi 1 juta kebaikan buat dia. Antum bisa lihat seorang wanita yang berzina di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wanita yang berzina di masa Nabi alaihissalatu wasallam, kemudian dirajam sampai mati. Lalu selesai dirajam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyolatinya. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, atusalli 'alaiha wa qad zanat?" Gimana engkau menyolatin dia padahal dia sudah berzina? Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan. Law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuh. Perempuan ini sudah bertobat. Yang kalau tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Bukan mengampuni dosa satu orang. Dosanya 70 penduduk Madinah. Kalau tobat yang wanita ini dibagikan cukup untuk mengampuni dosa mereka. Maka bagi orang yang pernah melakukan dosa, cepat kembali kepada Allah, perbaiki dirinya. Semoga Allah Jalla Jalaluh menerima tobatnya. Dan menjadikan dia orang yang masuk surga kelaknya. Antum masih ingat dengan seorang wanita pelacur. Yang masuk surga, yang diampuni dosanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Karena dia ikhlas melakukan itu. Perempuan ini memberi minum anjing itu di padang pasir. Di tempat yang tidak ada manusia, di situ ada sumur. Dia harus turun memberi, mengambil air turun. Dia tidak ada timba pada waktu itu. Dia ambil air dengan khufnya. Dengan sepatu dia, dimasukin air, digigit sama dia, dia naik ke atas, kemudian diberikan kepada anjing. Lalu Allah ampuni dosa dia. Dia jadi orang baik kemudian setelah itu dan masuk surga. Barakallahu fikum. Apakah dosa riba bisa tersematkan terhadap orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja di bank, lembaga ribawi lainnya? Yang pertama, seorang anak itu tidak boleh taat kepada orang tuanya dalam bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau anaknya kemudian kerja di lembaga riba karena suruhan orang tuanya berdosa, anaknya juga berdosa. Enggak ada terpaksa di sini. Ustaz, kalau anak enggak kerja, Ustaz, anak akan diusir sama orang tua. Enggak dianggap anak. Enggak apa-apa. Nabi Ibrahim alaihissalam diusir sama bapaknya. Bahkan mau dirajam sama bapaknya. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni mali. Ibrahim, kalau engkau tetap mendakwain aku kayak gini, aku akan lemparin kau dengan batu. Mau dirajam Nabi Ibrahim sama papa. Sudah, kau tinggal. Maka sang anak harus baik sama orang tua. Pertama, komunikasi yang baik ya sama orang tua. Agar orang tua puas menerima agama Allah ini. Karena dosa riba gak main-main jamaah. Dosa riba yang paling ringan itu seperti menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Antum mau melakukan itu. Sehingga taat sama orang tua dapat dosa seperti menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan manusia menganggap remeh dosa riba ini. Maka gak bisa antum mengatakan orang tua yang dapat dosa, antum gak terpaksa. Terpaksa itu kalau antum dibunuh, mati nanti kalau enggak kerja di sana. Tapi antum pilihan sebenarnya. Pilihannya itu, satu, antum dibuang sama orang tua atau kerja di tempat riba. Orang tua marah sama antum atau Allah yang murka sama antum. Jamaah, urusan seperti ini, itu ujian kecintaan kita sama Allah. Ada seorang yang mengatakan, dia mengatakan kepada Allah, dan ini syair yang pantas diucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, Laitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Laitalladhi baini wa bainaka amiru, وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku enggak peduli ya Allah. Andai kata engkau ridha sama aku ya Allah dan seluruh penduduk bumi ini murka sama aku enggak peduli sama mereka. Andai kata hubunganku dengan engkau makmur ya Allah, penuh dengan kebaikan, dan hubunganku dengan manusia rusak, aku enggak peduli sama mereka. Kalau kecintaanmu benar ya Allah, semua urusan jadi mudah. Karena semua yang ada di muka bumi ini tanah dan akan kembali menjadi tanah. Jadi seorang mukmin harus menumbuhkan kecintaan dia kepada Allah. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada orang tuanya. Lebih daripada istrinya, lebih daripada anaknya, lebih daripada sukunya, lebih daripada negerinya sendiri. Kalau dia harus milih antara berbuat maksiat sama Allah dengan membuat keluarganya ridha, dengan membuat kampungnya ridha, dengan membuat negerinya ridha, maka dia memilih Allah Jalla Jalal. Barakallahu fikum. Bagaimana tips-tips agar istri ingin memiliki banyak keturunan, tetapi dia khawatir atau takut menghadapi proses persalinan? Nah jemaah, proses persalinan ini mempertaruhkan nyawa, sehingga banyak wanita yang takut ketika melahirkan. Tapi sejatinya rasa takut itu akan hilang kalau ada harapan yang besar. Antum bisa lihat ada orang yang bekerja, meninggalkan istrinya selama 6 bulan. Kerjanya di pelayaran 8 bulan. Kenapa dia berani? Kenapa dia mau meninggalkan keluarganya? Karena ada harapan buat dia. Maka tumbuhkan harapan besar di diri istri kita. Dek, kalau bicara mati, sampaikan semua orang mati. Yang sehat mati, yang kuat mati. Kalau bicara capek, dek, semua rasa lelahmu, rasa sakitmu, itu dihitung. Ada hitungannya. Dan berharaplah yang keluar dari perutmu ini, dari rahimmu ini, seorang anak yang akan senantiasa mendoakanmu. Bahkan yang mungkin akan memberikan syafaat kepada dirimu kelak. Jadi harapan-harapan itu ditumbuhkan sehingga dia tidak lagi takut memiliki anak. Barakallahu fikum. Ustaz, di kantor saya. Ini berkaitan dengan makan haram, jemaah. Ini orang tua harus hati-hati, jangan sampai ngasih makan anaknya haram. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, makan neraka lebih pantas buat dia. Bisa di kantor saya, setiap kali kegiatan yang dilaksanakan, ada sisa uang kegiatan yang dikumpulkan. Setiap akhir tahun, uang sisa kegiatan tersebut dibagikan untuk staf di kantor. Pertanyaannya, bagaimana hukum menerima uang tersebut? Saya tidak ikut andil pada kegiatan, tapi dihadiahin uang karena tanda tangan. Tapi dikarenakan karena tanda tangan, apa hukumnya? Jamaah, yang pertama yang perlu ditanyakan ini adalah kepada kantornya. Uang ini milik siapa? Karena ini milik orang. Artinya kalau kantor itu, kalau perusahaan itu memang membolehkan, ya silahkan dibagi. Sisa uang dikumpul nanti dibagikan. Jadi perlu ditanyakan kepemilikan uang ini milik siapa. Setelah diketahui, umumnya miliknya milik negara. Kantornya kantor negara, milik negara. Jadi ditanya, gimana uang ini serahkan? Ada uang sekian, seperti ini, seperti ini. Kalau negara mengatakan, oh gak apa-apa, bagikan sudah. Jadi halal. Ketika pemiliknya menghalalkan. Jadi yang perlu ditanyakan adalah, uang ini ditanyakan, ini punya siapa uang ini? Siapa yang berhak membagikan? Kalau memang atasannya punya hak membagikan, punya kewenangan membagikan, ya dia bagikan. Maka itu yang perlu ditanyakan terlebih dahulu kepada kantornya. Jangan sampai kita ngambil uangnya orang, apalagi uangnya rakyat. Ustadz, maaf, mau tanya di luar tema. Jika di suatu daerah sudah menjadi tradisi, jika ada orang yang memberi uang, kado kepada orang yang sedang melakukan walimah, itu dianggap sebagai hutang. Tanpa kita minta uang kado tersebut. Apakah ini termasuk hutang bagi sang penerima uang kado tersebut? Jazakallah khair. Iya jamaah. Jadi sesuatu yang sudah maklum, sudah menjadi tradisi, itu bisa menjadi acuan hukum. Kalau memang masyarakat di sana menjadikan itu utang, antum tahu, dia kalau umpamanya ngasih uang 100 juta, itu hitungannya hutang, bukan hadiah. Maka antum harus kembalikan. Kalau memang tradisinya seperti itu. Dan ana lihat tradisi ini sebenarnya kurang baik, jemaah. Karena apa? Karena ketika nanti walimah saudara kita, atau kita walimah sendiri, saudara kita yang dulu kita sumbang 1 juta, dia gak punya uang. Atau kita sumbang, kalau di Jawa ini kadang-kadang kasih kelapa aja mah. Kirim kelapa 1 becak. Kirim bawang, kirim telur. Nanti pada masa itu harga telur berubah sudah. Harga beras sudah berubah. Sehingga jadi beban buat dia. Maka seharusnya seorang mukmin itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dia memerlukan bantuan kita, uluran kita, kita kasih. Fadhol. Bukan utang. Kita sampaikan, ini ana ngasih hadiah buat antum. Semoga antum berharapnya dari siapa pengembalian? Dari Allah. Allah yang bakal kembalikan bukan 1 juta. Kalau antum kasih 1 juta. Allah bisa kembalikan 700 juta buat antum. Tapi karena manusia cinta sama dunia, gak yakin dengan janji Allah, kadang-kadang mereka melakukan itu. Maka tradisi ini coba dikikis. Dikikis dalam artian, ya sudah, sekarang yang sumbangan, yang ngasih hadiah, itu hadiah. Bukan utang. Karena di beberapa tempat jamaah, kita itu kalau ngasih amplop ya, diambil sama ada penerimanya. Dibuka sama dia amplopnya. Oh, dari ibu siapa, dicatat sama dia. Di sini dicatat apa enggak? Belum. Oh, belum kayaknya. Nanti akan dicatat ya, mah. Kenapa dicatat? Karena setelah itu, ini kalau dianggap utang jemaah, kalau dianggap utang, karena nanti kalau dia nyumbang 1 juta yang harus balikin berapa? 1 juta. Karena ada yang nyumbang 1 juta ketika dia, ketika ana walimah, dia datang ke ana cuma 100 ribu di amplopnya. maka akhirnya terjadi pencatatan. Tapi di sini tidak seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana menikah sudah hampir 1 tahun. Dari awal menikah ana benar-benar awam, bahkan baru mengenal sunnah, dan alhamdulillah ana dapat istri yang sudah mengenal sunnah. Pertanyaan, terkadang istri selalu kasih nasihat mengenai sholat, hal-hal yang dilarang, tapi hati terkadang masih membangkang. Tolong kasih pencerahan. Nah, lelaki ini jamaah agak susah kalau yang ngasih tahu istrinya, karena dia merasa dia adalah pemimpin. Jadi kalau antum perasaannya gak nyaman sama istri, antum cari sendiri. Istri ngomong kayak gini, bang kayak gini. Ya, antum cari sendiri ilmunya. Tanya sama Ustaz, Ustaz benar gak yang katakan istri anak Ustaz? Ketika benar, antum menerimanya bukan karena istri yang menyampaikan, tapi karena itu kebenaran yang kita diperintahkan untuk menerimanya. Dan memang butuh proses orang itu menjadi lebih baik. Larangan-larangan tinggalkan. Perintah laksanakan. Enggak mampu, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Minta ampun sama Allah. Karena slogan seorang muslim jamaah, sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang sering nyinyir terhadap postingan kita, semisal di FB, IG yang isinya tentang tauhid? Biasa jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah itu mengajak kepada tauhid. Salat itu baru turun kewajiban salat setelah 10 tahun atau 11 tahun. Baru turun kewajiban salat. 10 tahun enggak ada kewajiban salat, larangan khamr enggak ada, pakai jilbab enggak ada. Perempuan-perempuan sahabat itu enggak ada yang pakai jilbab. Istri Nabi pun enggak pakai jilbab. Karena apa? Karena aturannya belum turun. Turunnya nanti di Madinah. Jadi ketika berdakwah kepada tauhid, apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bukan hanya dinyinyirin, tapi dicela, dimaki. Bahkan Allah menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk bertauhid. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Ini sesuatu yang sungguh menakjubkan. Diketawain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi perkumpulan orang-orang ketika jemaah haji datang, jemaah umroh datang. Beliau datang sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan kepada mereka? Bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang puasa. Beliau mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Di belakang Nabi SAW ada pamannya Abu Lahab. Setelah Nabi ceramah, Nabi pergi, Nabi datang. Jangan percaya sama dia. Aku ini pamannya. Ini orang agak enggak waras. Sampai seperti itu jem. Allah menceritakan dalam Al-Quran Al-Karim apa yang dikatakan oleh mereka. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Itu kata orang-orang kafir. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau itu benar-benar gila. Jadi kalau antum mengajak kepada tauhid, kemudian dicaci maki, dicela sama mereka, itu biasa. Terus apa sikap kita? Sabar dan tetap sopan. Sabar dan jaga akhlak mulia. Kalau mereka kasar, antum jangan kasar. Mereka memaki, antum jangan memaki. Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Bukan dengan kebaikan, afwan, dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Bukan sama, lebih baik. Kenapa? Dengan harapan dia dapat hidayah. Tapi kalau antum marah-marah, mencaci maki, komentar yang enggak bagus, ini banyak terjadi. Akhirnya antum membuat dakwah ini jadi buruk. Barakallahu fikum Ustaz, mohon doanya. Saya sudah menikah. masih belum dipercayai untuk memiliki keturunan. Doakan saya punya anak 14. Enggak. Dia nulisnya 4 jamaah. Ana doakan mudah-mudahan antum punya anak 14. Qul amin. Jadi takut dia, ya gimana kalau 14? Qul amin. Ana doakan semoga ibu-ibu yang ada di atas punya anak lebih dari 10 semuanya. Qul amin. Anak-anak yang soleh-soleha semua insyaAllah jamaah. Ustaz, di rumah ana ada 2 mobil. Yang satunya punya ayah ana rahimahullah. Mobil ana, ayah ana itu stay terus di rumah dan jarang dipakai. Ibu ana sayang untuk menjualnya. Karena mobil itu kenang-kenangan dari ayah ana rahimahullah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hisab mobil itu di akhirat kelak Ustaz? Apakah mobil itu ditimpakan atas kami ahli warisnya atau dihisab atas ayah ana Ustaz? Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang menakutkan nih jemaah, kalau urusan hisab ini. Yang pertama, ada 2 pertanyaan berkaitan dengan harta nantinya. Pertanyaannya kepada yang punya harta itu akan ditanya, min ainak tasabtahu wa fima anfaqtahu. Dari mana kamu dapat dan kemana kau belanjakan? Akan ditanya, mobil itu dapat uangnya dari mana? Ini pertanyaan akan ditanyakan kepada ayah. Terus engkau pakai apa? Selesai ini pertanyaan buat ayah. Nanti ayahnya akan menjawab. Setelah ayah meninggal dunia, mobil itu jadi milik ahli waris. Pertanyaannya akan ditanyakan kepada ahli waris. Mobil itu kenapa tidak digunakan? Manfaatnya apa? Kalau ditanya dari mana dapatnya, dia akan jawab gampang, warisan. Memang dapatnya warisan. Makanya jangan sampai orang tua capek ngumpulkan harta. Orang tua ngumpulkan harta dari 100 rupiah, 10 ribu, kumpulkan sampai capek, dia dihisap dengan setiap rupiah yang dia dapatkan. Anaknya dihisap cuma ditanya, dapat dari mana? Apa jawab anaknya? Warisan. Selesai. Dia dapat warisan. Makanya hati-hati orang tua, jangan bakhil untuk bersedekah. Jangan sampai dia dihisap, anaknya senang dengan hartanya, dia dihisap susah dengan harta yang dia miliki. Maka bagi, nanti akan ditanya, dipakai buat apa, digunakan untuk apa, dinafkahkan buat apa, itu warisan. Jadi kalau mobil itu, nasihat anak, sampaikan kepada ibunya. Kalau memang ibunya senang dengan itu mobil, kenang-kenangan dari suaminya, tolong mobilnya dibawa sampai ke padang mahsyar. Bawa. Berikan ke sebuah lembaga sekolah, ke pesantren, ke sana. Sampaikan kepada ibunya, nanti ibu ketemu mobilnya di kuburan dan di padang mahsyar, insyaallah. Wallahi jemaah, yang kita sedekahkan itu yang akan mendampingi kita nantinya di alam kubur. Kalau hanya senang sama mobilnya ini, mati ditinggal, jadi warisan lagi nanti buat yang selanjutnya. Kalau cinta kepada sesuatu, Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masyaallah. Belum selesai. Wallahu akbar. Ana izin minum lagi ya. Alhamdulillah. Antum enggak lapar jemaah. Insyaallah kuat jemaahnya. Sampai mana kita jemaah? Lan tanalul birr. Ana disiapkan makanan. Ana mau makan dari tadi enggak enak jemaah. Soalnya kalau ana makan, antum ngelihat ustaz makan, bukan ngelihat ustaz ceramah. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir, melakukan kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi kalau memiliki harta yang sangat dicintai, ketika itu sedekahkan. Kalau benar cintamu kepada harta itu, bawa ke kuburan. Bawa ke kuburan. Bagaimana sahabat Nabi menginfakkan kebunnya yang paling indah, Biruha Abu Talha. Dengan harapan kebun itu akan bersama dia kelak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana hijrah sejak menikah kurang lebih 7 tahun lalu. Namun sampai saat ini istri ana belum mau berhijrah dan mengenakan pakaian syar'i. Apakah ana berdosa karena istri ana keluar rumah dengan pakaian yang tidak syar'i? Mengingat istri juga bekerja sebagai pegawai. Jadi pernah ada seorang wanita yang dilaporkan sama suaminya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, ya Rasulullah, innam ra'ati la taruddu yada lamis. Perempuanku ini tidak menolak orang yang menyentuh dia. Artinya orangnya baiklah sama orang itu. Gampangan. Tidak terlalu menjaga. Tapi dia bukan pezina. Apa kata Nabi SAW? Tolikha, ceraikan dia. Tapi kata orang ini, tapi aku cinta sama dia, Nabi SAW. Nah, kalau engkau cinta, ya sudah, engkau pegang dan engkau ajarin dia. Jangan bosan ngajarin dia. Ada akhirnya suami yang sudah putus asa. Aduh, kayaknya enggak bisa. Kalau enggak bisa, engkau sudah putus asa, ceraikan. Karena engkau akan dihisab. Tapi kalau engkau belum putus asa untuk memperbaiki dirinya, perbaiki terus. Dudukkan istrinya. Jadi ada dua hal ketika engkau nanti memaksa dia. Karena engkau pemimpin. Cara-cara syar'i yang tadi Anda sampaikan. Antum kalau istri antum tidak taat seperti ini 7 tahun, berarti yang salah itu antum. Kok bisa, Ustaz? Allah mengatakan, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatir dia itu nushuz, tidak taat sama suaminya, kurang ajar sama suaminya, tidak patuh sama suaminya. Apa kata Allah? Fa'idhuhunna. Yang pertama engkau kasih mau'ibah sama dia. Kasih nasihat. Dudukkan, kasih nasihat istri. Kasih nasihat. Sekali, dua kali, tiga. Terus kasih nasihat. Kalau ternyata dia tidak mau mendengarkan nasihat, ada cara yang kedua. Wahjuruhunna. Jangan dikumpulin istri. Pisah ranjang. Atau diranjang tapi engkau berikan punggungmu kepada dia. Ini 7 tahun... dia tetap ngumpulin istrinya. Si istri mengatakan, oh engkau butuh sama aku. Jadi proses dia merubah istrinya tidak akan pernah sukses. Karena istri waktu mau taat karena tahu antum butuh sama dia. Habis kasih nasihat, marah-marah sang suami, malam dikumpulin istrinya. Kata Allah, wahjuruhunna fil mabaj, jangan dikumpulin. Terus dilihat, sampai kapan sabarnya tuh perempuan. Kalau tetap udah enggak dikumpulin, tetap dia enggak taat di sini. Yang ketiga, wadribuhunna, dipukul istrinya. Tapi dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak memamarkan. Bukan memukul wajahnya. Kalau engkau suami yang mencintai dia, engkau pukul tangannya dia, umpamanya dia sadar kalau suaminya marah sama dia. Proses ini banyak tidak dilakukan oleh para suami. Karena dia takut. Karena takut nanti istrinya gugat cerai. Biarkan dia gugat cerai. Ketika engkau hendak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang kau lakukan sesuai dengan syariat. Dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dirimu. Orang yang baik insyaallah akan dapat ya, istri yang baik. Kemudian selain itu, suami hendaklah mendekatkan diri kepada Allah. Perbaiki hubungan dia sama Allah, memohon sama Allah, doakan istrinya dalam proses memperbaiki. Soalnya nanti kalau 7 tahun ini jamaah subhanallah cukup lama dia. Dan bertahan gitu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin dia bertahan karena anak-anaknya atau apa. Ustaz, apakah hukumnya apabila seorang suami menyuruh istrinya untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi istrinya belum ikhlas untuk melakukannya? Jamaah, ada orang yang masuk surga itu dengan dirantai. Dipaksa masuk surga. Ya, istri masih belum sadar. Sehingga sekarang yang dilakukan suami itu selain menyuruh istrinya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tanamkan iman. Karena yang membuat amalan itu jadi ringan, iman. Apa yang menyebabkan kita bangun sebelum subuh, kemudian berangkat ke masjid, jauh, hujanan, apa? Iman. Kita pulang dari masjid gak dapat apa-apa. Antum dapat apa pulang dari masjid? Dapat capek, lelah. Tapi antum yakin bahwa majelis ilmu itu adalah majelisnya para malaikat yang turun ke sana. akan mengantarkan ke surga. Ini yang perlu ditumbuhkan di diri istri. Fadilah-fadilah tanamkan kepada dia. Istri pun berusaha untuk ketika disuruh suami, apa sih fadilahnya? Pelajarin. Oh, Masya Allah. Sehingga dia termotivasi untuk beramal tanpa beban. Barakallahu fikum. Baik, ini pertanyaan terakhir. Kalau saya punya usaha sewa panggung tenda, tetapi digunakan buat musik dangdutan, apa hukumnya Ustaz? Antum dapat dosanya. Antum dapat dosanya. Karena antum memberikan fasilitas kepada mereka. Oh Ustaz, mereka itu kalau enggak pinjam, enggak nyewa sama, nah, nyewa sama orang lain, biar nyewa sama orang lain. Biar mereka yang dosa. Wallahi jemaah, antum akan ditanya. Antum yang memfasilitasi, antum yang pasang tendanya, antum yang pasang panggungnya. Kemudian mereka di sana berjoget, bernari, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, pada enggak salat yang di sana. Siapa yang tanggung jawab? Antum yang memberikan fasilitas kepada mereka. Semua akan ditanya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Dan ketahui jemaah, yang menyebabkan bencana sering terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakunu fi akhir zaman khasfun fi sayakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadfun." Akan terjadi di umatku ini tenggelamnya bumi. Bumi ini ambles. Akan terjadi hujan batu, longsor, akan terjadi dirubahnya wajah manusia menjadi kera atau menjadi babi nantinya. Akan terjadi di umatku. Ditanya, "Mata ya Rasul, kapan itu akan terjadi?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharatil qainat wa uhillatil ma'azif wa syuribatil khumur." Apabila biduan-biduan sudah bermunculan, musik-musik berterbaran di mana-mana, khamr diminum, saatnya azab Allah turun pada waktu itu jemaah. Karena antum lihat orang-orang yang ada di tempat itu, apa mereka akan ingat sama Allah Jalla Jalaluh? Ingat dengan sholatnya? Kadangkala berangkat ke tempat konser dari sebelum maghrib, di sana maghrib, isya, kira-kira sholat subuhnya bagaimana mereka jemaah? Maka jangan sampai antum termasuk yang membantu mereka membuat orang jadi lupa sama Allah Jalla Jalaluh. Antum akan ditanya, ribuan orang tuh lupa sama Allah gara-gara engkau. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Nah. Ini pertanyaan terakhir katanya. Iya, ini pertanyaan terakhir. Suami hampir tiap malam keluyuran malam. Insyaallah. Tidak sholat, tidak pernah membimbing istri. Dengan mertua tidak teguran, padahal satu rumah. Pulang ke rumah tidak ngucapin salam. Sebagai istri sudah mencoba menasehatnya. Sampai itu merasa tidak hormat lagi kepada suami gara-gara kelakuannya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh istri? Kalau memang sudah seperti ini, maka dia diperbolehkan untuk gugat cerai. Ustaz, bagaimana Ustaz nanti dengan masa depan anak-anak ana? Masa depan ana. Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Ini ayat jamaah adanya di surat At-Talaq, surat perceraian. Karena banyak orang takut terjadi perceraian, takut dengan masa depannya, takut dengan anak-anaknya, takut dengan dirinya. Allah katakan, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Rizki bagaimana? Selama ini yang memberi makan suaminya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau selama ini dia berpikir suaminya yang bawa rizki ke rumahnya, nanti Allah kirim langsung rizkinya buat nanti. Dari arah yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia serahkan, aku yakin Allah akan berikan solusi. Yang bisa bantu aku cuma Allah, فَهُوَ حَسْبُ. Allah akan mencukupi dia. Bukan orang tuanya, bukan pekerjaannya, bukan kantornya, bukan anak-anaknya. Allah yang akan mencukupi dia. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah tuh akan sampai kepada apa yang Allah tentukan. Tinggal nunggu waktu antum, sabar. Menunggu solusi, sabar. Menunggu janji Allah. Dan yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Ya kalau suaminya kayak gini jemaah, sholat enggak. Sama mertua tidak bertegur sapa. Salam enggak di rumah. Mau dipertahankan. Maka ana rasa gugat cerai. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan jemaah. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau salah itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.